Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat-Nya yang telah Allah limpahkan kepada kita sehingga kita masih bisa beribadah dan mudah-mudahan istiqamah di atas ibadah kepada-Nya. Amin. Kita melanjutkan membaca kitab Mulakhas Al-Fikri sampai pada pembahasan tentang Sunanul Fitr. Sunanul Al-Fitrah. Beberapa ajaran-ajaran Nabi yang dianjurkan untuk kita mengamalkannya dalam rangka membersihkan diri agar supaya kita bersih dari najis dan bersih dari kotoran, walaupun bukan najis, tetapi hal itu menimbulkan hal yang tidak enak dipandang atau tidak sedap untuk dicium baunya. Itu semuanya dihindari dan dijauhi. Fikul miyasar. Saya tadi bilang apa? Fikul miyasar. Jazakallah khair. Kita lanjutkan. Ada 5 hal yang akan kita bacakan dalam kesempatan kita kali ini tentang sunnah-sunnah Nabi kita yang berkaitan dengan kebersihan, lebih khususnya berkaitan kebersihan badan, sehingga kita tampil fitrah suci. Disebutkan dalam hadisnya, yang punya kitab silakan dilihat. Al-mas'alatul khamisah. Sunanul fitrah. Wa tusamma aydan khisalul fitrah. Pembagian ini atau pembahasan ini juga disebut adalah bagian-bagian yang menunjukkan fitrah manusia. Wa dhalika li'anna fa'ilaha yattasifu bil fitrati allati fatarallahu an-nasa 'alayha. Dikarenakan barang siapa yang dia melakukan ajaran Nabi akan kita baca nanti, dia berarti seorang yang berfitrah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala jadikan dia dalam fitrahnya. Fitrah itu bimakna asli atau bimakna maknanya suci atau makna lainnya bersih. Sehingga akan tampil seorang muslim dalam tampilan yang bersih, yang indah, yang baik, bersih dari najis maupun dari hal-hal yang mengotori. Jika kita melakukan sunnah fitrah ini. Hal ini itu muslimin disebutkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah alaihi salatu wasalam, khamsun minal fitrah al-istihdad atau al-istihdadi wal-khitani wa qasishsharibi wa nadfil ibdi wa taqlimil adhafiri. Ada 5 hal atau 5 perkara yang itu adalah bagian dari fitrah, bagian dari suci, Yang pertama al-istihdad. Abid al-istihdad membersihkan bulu kemaluan. Yang kedua khitan. Berkhitan. Baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Dua-duanya ada syariatnya khitan. Waqas syarib. Yang ketiga, memotong kumis. Wa nadfil ibti. Yang keempat, mencabut atau menghilangkan bulu ketiak. Al-ibti. Yang kelima, wa taqlimil adhafiri. Taqlimil adhafir, memotong kuku. Ini lima yang akan kita bacakan keterangan satu persatu. Ini mungkin dianggap oleh orang, lah kayak gitu aja dibahas, cuman perkara gitu aja. Wahai kaum muslimin, hal ini malah justru menunjukkan agama Islam itu kamil, sempurna, syamil, mencangkup. Apa yang itu baik bagi manusia diajarkan dalam agama kita. Seluruh hal yang dibutuhkan oleh manusia untuk kebaikan duniawinya dan juga untuk kebaikan ukhrawinya telah diajarkan dalam agama kita. Sampai-sampai kalau seandainya ada satu kebaikan yang kita dapati hari ini, kalau seandainya itu adalah baik, tentunya Nabi telah mengajarkannya. Sampai-sampai terucap kalimat itu. Kalau seandainya ini baik, as-salaf pasti telah melakukannya. Karena semua kebaikan itu sudah diajarkan. Semua hal yang baik itu telah diajarkan. Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Kalau sesuatu itu baik, tentu mereka, Rasul dan para sahabat, telah mendahului kita dalam melakukan hal yang baik itu. Kenapa demikian? Karena semua kebaikan itu telah diajarkan. Kita tinggal apa? Wa'alan nasil ittiba. Manusia tinggal ittiba saja. Manusia tinggal mengikuti saja. Apa yang telah dilakukan oleh Nabi bersama para sahabatnya. Semuanya telah lengkap. Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah illa waqad buyyina lakum. Tidak ada satupun kebaikan yang menyebabkan kalian masuk ke dalam jannah kecuali telah diterangkan. Telah dijelaskan. Sampai pun dalam perkara yang akan kita baca. Ini menunjukkan kesempurnaan wikomis ini. Sebagaimana apa? Pembahasan yang telah lewat. Tentang istinja. Istinja cebok dengan air. Kalau tidak ada air bagaimana? Syariat mengajarkan istijmar. Insyaallah yang namanya batu ada pak di mana-mana. Kalau air belum tentu ada di gurun pasir atau kemarau panjang pas lagi di tengah sawah umpamanya. Glungkah, berarti glungkah pak. Enggak ada air. BAB, lah terus kepripun pak? Istijmar. Pakai lungkah. Masya Allah, jika lo tidak ada ajaran istijmar, bingung. Mau cebok dengan apa? Alhamdulillah, karena apa? Itu bagian syarat thaharah untuk melakukan sholat. Kalau istijmar itu bisa dilakukan karena memang tidak ada air, cukup bagimu melakukan sholat. Karena sudah istijmar. Masih ingat pembahasan istijmar, Pak? Cebok dengan menggunakan apa? Batu, tiga batu minimal. Ya sesuatu yang bisa menggantikan batu yang keras. Lungkah keras betul-betul. Apa seminggu pak? Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, itu menunjukkan bahwa agama kita betul-betul rahmatan lil alamin. Perkara seperti itu dibahas, apalagi akidah, apalagi lebih besar dari itu, lebih lagi dari itu, tentu dibahas. Yang perkara seperti itu saja dibahas. Kita bahasakan perkara seperti itu saja dibahas, bukan berarti merendahkan atau menyepelekan. Orang menganggap ini pembahasan yang, nah untuk apa itu dibahas, masalah kuku, masalah bulu kemaluan, kok dibahas, nganggur teman. Bahkan itu adalah kesempurnaan agama kita. Yang seperti itu dibahas, apalagi yang lebih besar, seperti mengurusi negara. Apa ada pembahasannya? Wah, di antara pembahasannya adalah mendengar dan mentaati pemerintah yang sah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita masuk kepada beberapa penjelasan. Yang pertama, al-istihdad. Al-istihdad wa huwa halqul 'anati. Yaitu mencukur al-'anah. Apa itu al-'anah? Wa huwa asy-sya'ru atau wa hiya asy-sya'ru allati an-nabitu hawla al-farj. Rambut yang tumbuh di sekitar kemaluan. Summiya bidzalika li-istihmal al-hadida fihi wa hiya al-lamusa. Disebut dengan istihdad itu dikarenakan dalam membersihkannya dengan menggunakan pisau yang atau alat untuk mencukur. Ya. Itu disebut apa bahasa Arabnya? Musa. Bukan Nabi Musa ya kaum muslimin. Itu Musa itu namanya. Yang alat segini untuk cukur kalau botak itu namanya halak. Itu Musa itu. Nah kadangkala mencabut atau menghilangkan bulu kemaluan adalah dengan menggunakan alat yang terbikin dari besi. Karena itu disebut istihdad. Dari kalimat hadid. Hadid bahasa Arab. Terjemahannya adalah besi. Menggunakan alat dari besi yang tajam. Untuk menghilangkan bulu kemaluan. Karena itu menghilangkan bulu kemaluan disebut dengan istihdad. Ini istilah saja. Yang dimaukan dengannya adalah fi izalati jamalin wa nadhafah wa fi izalati, dengan bulu kemaluan tersebut dihilangkan ya, dibersihkan akan nampak indah dan bersih. Yumkin izalatuhu bighairi al-haq kal muzilatil musanna'ati, boleh menghilangkannya tidak mesti dengan mungkin kalau di kita itu apa namanya, silat yang ada tempatnya itu, bahasa Arabnya Musa, ini saya tahu itu, atau dengan menggunakan muzilat, musannah, muzilat itu seperti apa bahasa kitanya, sesuatu yang seperti pasta yang bisa digunakan untuk menghilangkan rambut. Maksudnya seorang banyak rambutnya, kemudian diolesi dengan itu, ya. Kemudian dengan sendirinya akan rontok rambut itu. Hanya sekedar diusap saja, rambutnya akan rontok. Itu namanya musidah, musanna'ah. Ya, yang dibikin oleh pabrikan biasanya ada. Ya, zat-zat tertentu yang mereka jual untuk bisa menghilangkan apa? Rambut yang ada pada tubuh. Biasanya ada orang yang rambutnya banyak. Risih dia karena menimbulkan gatal atau berkeringat-keringat yang bau. Dia menginginkan untuk hilang. Bolehkah itu dibuang atau dihilangkan? Boleh. Rambut yang di tangan, dia usap dengan obat tersebut, muzilat tadi, maka akan hilang. Dan itu diperbolehkan. Yang kedua, pembahasan yang kedua adalah al-khitan. Khitan, wahai kaum muslimin. Khitan ini hukumnya wajib bagi laki-laki. dan sunnah bagi wanita. Kita lihat al-khitan wa huwa izalatul jaldah atau jildati allati tughatta al-hashafah, menghilangkan kulit yang menutupi ujung kemaluan laki-laki. Hatta tabruz al-hashafah, sehingga nampak ujung kemaluan laki-laki. Ini syariat rekonsili. Syariat ini disyariatkan karena memiliki manfaat bagi manusia. Apa kemanfaatannya? Kata beliau, kemanfaatannya adalah al-hikmatu fi khitani rijal. Saya kedepankan pembahasan tentang khitan ini dulu, tentang hikmahnya. Adalah tadhhiru al-zakar, dalam rangka mensucikan kemaluan. Minan najasatil muhtaniqati fil qulfah, dalam rangka membersihkan kemaluan yang mana jikalau tidak dihitan maka akan ada di ujung kemaluan tersebut tetesan air kencing yang masih tersimpan. Fil qulfah, qulfah itu penutupnya, yang seharusnya dibuang dihitan. Ketika tidak dihitan, maka tatkala kencing, selesai kencingnya, betul memang. Tapi ketika tidak dihitan, menutup kembali kulitnya dan meneteslah di situ. Itu sarang penyakit dan itu najis. Berpengaruh dengan ibadah apa? Salat, ibadah tawaf, ibadah-ibadah yang banyak berkaitan dengan thaharah. Ya. Maka perhatikan seperti itu, ikhwan muslimin. Adapun kalau definisi khitan, saya bacakan. Wahada fi akhir zakar, wahada fi haki al-zakari. Yang tadi kami sebutkan di atas adalah khitan pada laki-laki. Adapun wa amal unsa, adapun khitan pada perempuan, faqad'u al-lahmati za'idah, memotong sedikit kulit yang ada fauqa mahalil ilaj ila innaha tushbi'u 'urqatik, yang seperti jengger ayam jago, itu dipotong sedikit. Untuk apa itu, ikhwan muslimin? Hikmahnya fa inna yuqallil min ghulmatiha, itu dalam rangka untuk menyedikitkan gejolak syahwatnya, ashiddatu syahwatiha. Seorang wanita jikalau tidak dihitan maka syahwatnya akan besar sekali. Maka tatkala dihitan itu mengurangi. Tetapi ingat tidak boleh berlebih dalam memotongnya karena bisa hilang syahwatnya nanti. Hanya untuk sekedar sedikit saja untuk mengurangi syahwatnya. Adapun hukumnya wasahi annahu wajibun fi haqqir rijal. Pendapat yang sahih dalam hal ini, khitan hukumnya wajib bagi laki-laki. Sunnatun fi haqqin nisa, dan sunnah bagi wanita. Disebutkan dalam sebuah riwayat, walaupun ini hukumnya tidak wajib, khitannya wajib. Yang akan disebutkan kapan, hari kapankah khitan itu dimustahabkan, disunahkan. Wustahab ayyakuna fil yawmi sabi' lil maulud. Disunahkan khitan itu dilakukan pada hari ketujuh dari kelahiran. Oh, masih bayi berarti apa ya? Masih cibeng. Baru dikasih nama ketiga hari yang ketujuh. Disamau yahlak yidbu'an. Dicukur rambutnya, diberi nama. Akikah, dipotongkan kambing untuk mengkikahinya. Dan di saat itu disunahkan pula untuk dihitan. Sebutkan oleh beliau, lianu asra lil bur'i, karena itu cepat kesembuhannya. Dan juga lian syal saghir al aqlul hal, agar sang anak ini tumbuh dalam keadaan dia sudah sempurna sebagai manusia dengan melakukan kewajiban apa? Khitan. Ya, ini kekhawatiran adanya najis di ujung kemaluannya sudah tidak ada lagi. Dikarenakan sudah di khitan. Tetapi ini bukan satu hal yang wajib. Disunahkan, dianjurkan. Kalau seandainya lebih dari itu pun tidak mengapa. Karena pembahasan kita adalah apa? Apa hukum khitan? Wajib dilakukan. Kalau seandainya ada laki-laki dewasa atau tua masuk Islam, umur 40 atau 50 mengucapkan syahadatain, jenengan disepit durung pak? Durung. Nah, ini sepit dari dikala tua, ya, boleh tidak? Boleh. Harus itu, wajib. Ada yang mengatakan apa orang lara? Ya lara. Aja dilebuni orang lara, lara pak. Tetapi ada teknologi yang memudahkannya, walhamdulillah. Hadirin kemuliaan, ini yang berkaitan dengan apa? Khitan. Ada pertanyaan ditanyakan kepada masyayikh, bolehkah mengadakan walimatul khitan? Jawabannya boleh. Panjang lebar pembahasannya dalam kitab Al-Ihtifal bi Ahkamin wa Adabil Atfal. Pembahasan tentang khitan, kemudian tentang mengadakan acara walimahan, makan-makan bahasa kitanya, dikarenakan adanya khitan. Apa hukumnya kalau kita diundang, apakah boleh mendatangnya? Boleh. Bahkan disebutkan masyru', itu disyariatkan juga. Ini jawaban dari masyayikh kita. Barang siapa yang menginginkan lebih lanjut pembahasannya dalam kitab Al-Ihtifal bi Ahkamin wa Adabil Atfal dan kitab yang lainnya. Tetapi yang disayangkan bermunculan walimahan-walimahan yang lain. Di antaranya walimatul hajj. Ini nikah dulu mau haji. Walimah kan untuk nikah. Ini orang nikahan apa? Ternyata bukan, walimatul hajj. Hadirin yang demikian, itu ada pembahasannya tersendiri. Ya, maka hendaknya berhati-hati ketika hendak melakukan sesuatu. Pembahasan berikutnya, qashish syarif wa ihwa wa ikhfa'uhu. Qashish syarif, mencukur abah kumis. Kumis sebagai kaum muslimin fitrah manusia. Laki-laki berkumis, berjenggot. Maka untuk ajaran Islam ini, kumisnya dicukur, dirapihkan. Tidak melebihi bibirnya. Adapun kalau jenggotnya, ditumbuhkan. Dibiarkan untuk tumbuh. Apa definisi lihya wa kumis ini? Definisi lihya adalah kita memiliki tulang di pipi kita bagian ini. Apa namanya ini? Pelipis. Pelipis apa ya? Maka semua yang tumbuh di bawah pelipis ini termasuk dari lihya. Termasuk dari jenggot kalau bahasa kita. Dan itu diperintahkan oleh Nabi kita alaihi salatu wasalam untuk dibiarkan tumbuh. Dan itu menunjukkan kejantanan. Ya, itu menunjukkan bahwa engkau adalah rijal laki-laki. Kita bacakan di sini beberapa pembahasan. Mengapa disunahkan untuk kumis dicukur? Di antara hikmahnya adalah lima fidalika min tajammul, dikarenakan itu akan tampil indah. Berbeda halnya jika lo kumisnya dibiarkan tumbuh sampai menutupi mulut, buat makan pun susah pak. Ya, wah malah yang makan kumisnya, ya? Tidak nampak indah. Tetapi itu nampak jelek. Kenapa dikatakan itu dikatakan jelek, menumbuhkan kumis lebih dari bibir? Karena syariat tidak mengajarkan itu. Syariat mengajarkan sebaliknya. Dicukur, diratakan dengan bibirmu. Karena syariat tidak mengajarkan sesuatu kecuali itu adalah hasanah. Nabi kita disebutkan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Nabi uswah yang terbaik, contoh yang terbaik. Maka apapun yang diajarkan oleh Nabi itu terbaik bagi kita. Sehingga yang menyelisihi ajaran Nabi itu jelek. Walaupun orang memandangnya itu adalah baik mungkin. Tapi itu menyelisih sunnah. Sesuatu yang menyelisih sunnah itu jelek. Walaupun tidaklah semua yang menyelisih sunnah hukumnya berarti dosa besar. Tidak. Ada kalimat dzambun dosa, ada kalimat khalifus sunnah, menyelisih sunnah. Minimalnya itu tidak baik. Nah, kemudian pembahasan berikut jadi sini disebutkan waqad waradatil ahaditsu sayyihah fil hasi ala qassihi wa ifa'il lihyah. Terdapat dalam hadis-hadis yang sahih anjuran untuk mencukur kumis dan untuk membiarkan tumbuh jenggotnya. Wa irsaliha wa ikramiha, memuliakan jenggot dengan menumbuhkannya. Lima fi biqa'il lihya min jamal wa mudhir rujulah, dikarenakan dengan membiarkan tumbuh jenggotnya, lihyahnya, itu menunjukkan kau adalah laki-laki yang perkasa. Dan itu menunjukkan keindahan bagimu. Ya. Dan lebih dari itu, ikhwan muslimin, Nabi kita melihat. Dan ini perkara alam ghaib. Jadi tertawakan. Belum melihat adanya malaikat yang bergelantungan di jenggotnya salah seorang sahabat Nabi alaihissalatu wassalam. Nabi kalau melihat sahabat ini tersenyum. Karena jenggotnya hanya beberapa helai saja. Ya. Tetapi Nabi melihatnya. Senyum. Satu hari sahabat ini kikuk. Kemudian dicukur. Marah Nabi. Aku melihat malaikat ada di jenggotmu. Ini perkara lam ghaib ikhwan muslimin. Yang tidak boleh kita menolaknya. Walaupun mungkin tidak masuk akal. Tetapi ini berita dari Nabi alaihissalam. Yang wajib bagi kita untuk mengimaninya. Karena berita itu, beliau mendapatkannya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Disebutkan kembali oleh beliau, waqad akasa katsirun minan nas al-amr. Zaman sekarang ini banyak, kata beliau, banyak manusia yang kebalik. Fasaru yuafiruna syawaribahum wa yihlikuna lihahum. Banyak di antara manusia yang sekarang ini malah justru memperpanjangkan kumisnya dan mencukur jenggotnya. Ini sebuah hal yang menyalahi aturan agama. Wa fi kulli hadza mukhalaf li sunnah wal awamir waridah. Perbuatan ini menyelisih sunnah dan bahkan melanggar ajaran Nabi alaihi salatu wasalam fi wujubi i'fa'iha. Dalam hal kewajiban untuk menumbuhkan jenggot. Kita bacakan beberapa dalil. Di antaranya hadis Abu Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan dalam Imam Muslim dalam sahihnya, Rasul mengatakan juzzu asywarib, cukurlah kumis-kumismu, wa arhul liha, dan tumbuhkanlah jenggot-jenggotmu, wa khaliful majus, dan selisihlah orang-orang majusi, yakni musyrikin. Ini sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan jati diri seorang muslim. bahwa mereka adalah mencukur kumis dan menumbuhkan jenggotnya. Biarkan tumbuh. Dilarang untuk mencukurnya. Ini aturan agama kita. Selisihi orang-orang Majusi. Ada pertanyaan, bagaimana hukumnya kalau Majusi juga berjenggot? Yahudi berjenggot. Berjenggot tidak? Berjenggot. Kalau melihat Yahudi yang ada di Israel sana, mereka berjenggot. Apakah kemudian sunnah menumbuhkan jenggot itu menjadi hilang? Jawabannya tidak. Karena terdapat nas-nas yang lainnya. Menyelisih Yahudi atau menyelisih Majusi, menyelisih musyrikin. Itu hikmah, diantara hikmah menumbuhkan jenggot. Tetapi bukan karena itu saja sebab adanya syariat menumbuhkan jenggot. Adanya perintah itu cukup. Kalau kita tahu hikmah di balik perintah, alhamdulillah. Kalau kita tidak tahu apa hikmahnya di balik perintah menumbuhkan jenggot, apa hikmahnya? Wallahu a'lam, tapi cukup bagiku ini perintah. Maka dilakukan. Semata itu perintah, maka dilakukan. Hikmahnya apa? Wallahu a'lam. Tidak mesti kita tahu hikmahnya. Bisa dipahami hadirin? Ini dia. Kemudian disebutkan dalam hadis yang lainnya, hadis Abdullah bin Umar ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Khaliful musyrikin." Selisihlah oleh kalian orang-orang musyrikin. Waffu wafiru al-lihah, biarkan tumbuh jenggot-jenggotmu. Wahfu asywarik, dan cukurlah cukurlah kumis-kumismu. Syawarik jamak dari syaribah. Fa'ala al-muslim ayaltazim bihadha al-hadi an-nabawi wa khalif al-a'da wa tamazzaz al-tashabbuh bin-nisa. Maka hendaknya seorang muslim menumbuhkan jenggotnya, mengikuti petunjuk Nabi ini, menyelisih musuh-musuh kaum muslimin dari kalangan ahlul kitab, musyrikin dan majusi, dan juga agar tidak menyerupai kaum wanita. Pembahasan berikutnya, taklimul adhafir. Taklimul adhafir. Memotong kuku. Ada beberapa orang berpendapat kuku itu indah jika ditumbuhkan. Panjang begitu, 1 senti, 2 senti. Nah, ada orang mengatakan ini ada fungsinya. Jawabannya adalah Anda jangan menyelisih sunnah. Menyelisih sunnah itu jelek. Jangan pernah kita menganggap indah sesuatu yang menyalahi sunnah. Itu termasuk di budaya setan. Seperti hanya di zaman sekarang ini, orang memandang wanita yang berjilbab dengan pakaian jilbab yang besar, apalagi yang hitam, menutupi seluruh tubuhnya, dianggap oleh orang ini jelek. Menutupi wajahnya, dianggap oleh orang ini jelek. Bahkan dikesankan itu adalah ciri Islam yang aliran keras. Bahasa lainnya radikal. Maka jawabannya kaum muslimin, itu syariat. Nasnya banyak. Kalau itu dikatakan jelek, Anda menuduh Allah mensyariatkan sesuatu yang jelek. Hati-hati dalam berbicara. Harus berilmu sebelum Anda mengomentari sesuatu. Padahal itu terdapat dalil. Walaupun ada khilaf tentang kewajiban cadar atau tidak. Lepas dari pembahasan itu. Itu bagian dari agama. Dan itu bagian dari uswatun hasanatun. Ada satu pembahasan dari kaum muslimin. dalam rangka menjelaskan firman Allah, wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati perzinaan. Seluruh sebab-sebab terjatuhnya pada perzinaan dilarang dalam agama kita. Beberapa rinci. 1, 2, 3, 4, 5. Terus. Kalau aturan-aturan agama ini dilarang atau dilanggar. Aturan agama ini dilanggar. Maka perzinaan akan merebak. Misal seperti kewajiban wanita untuk menutup aurat. Di samping itu hukumnya wajib, jika wanita membuka aurat itu dosa besar, menyebabkan dia finnar, juga menggoda kaum pria. Terjadinya perzinaan dikarenakan ajaran ini dilanggar. Ini dia kaum muslimin rahimani orang jemaah. Adanya pergaulan bebas, campur baur laki perempuan. Ini dilarang dalam agama kita. Kalau ada kepentingan min warai hijabin, hendaknya dari balik hijab. Atau berinteraksi dengan kata-kata yang seperlunya. Karena dia bukan mahram kita. Aturan ketat dalam hal ini. Agar jangan jatuh pada apa? Perzinahan. La yakhluwanna ar-rajulu bi-imra'ati illa wa thalithuhuma syaitan. Tidaklah laki dan perempuan berduaan kecuali yang ketiganya adalah syaitan. Dan yang lainnya, dan yang lainnya. Ini pembahasan yang panjang lebar ya kaum muslimin. Agama kita menjaga agar jangan terjatuh pada apa? Perzinaan. Tapi tatkala itu diindahkan atau tatkala hal itu disepelekan, dilanggar oleh umat manusia, maka merubahlah perzinaan seperti di hari kita sekarang ini. Perzinaan dari kelas SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, prostitusi, ya, menjual diri dan yang lainnya sangat parah. Sangat parah. Dunia malam, klub-klub malam, menjamur. Itu bagikan kebutuhan sudah. Seakan-akan kalau ada kota tanpa itu sepi. Tidak ada gemerlap kehidupan malam. Itu semuanya adalah hal yang diharamkan dalam agama. Terjadilah hal-hal yang zina, na'udzubillahi min dzalik. Sehingga jangan pernah kita menganggap sesuatu yang melanggar dari syariat itu dianggap baik. Jangan pernah ada. Qala Syekh belum melanjutkan ucapannya. Wa qaswa bihaits la tatruk hatta tatul. Dipotongnya kuku adalah biar tidak memanjang kuku itu. Wa taklim yajma'ul ha. Dengan dipotongnya kuku akan nampak indah. Wa yazil awsakh al-mutarakkamah tahta. Dengan dipotong kukunya akan menghilangkan kotoran yang berada di bawah kuku. Ya. Waqad qala fadil fitrah an-nabawiyyah ba'd muslimin. Sungguh telah ada di antara beberapa kaum muslimin menyelisihi sunnah ini. Fasuritilu awafirahum. Mereka memanjangkan kuku-kuku mereka. Aw awafir isbi' muayyan min aydihim. Atau ada juga yang memanjangkan kuku tertentu. Ada yang jempol, ada yang jari telunjuk. Tidak semuanya, cuma satu saja. Itu pun bagian dari menyelisihi sunnah wuqulu dzalika min tajini syaitan. Itu semuanya adalah tipu daya syaitan yang mengesankan itu adalah baik. Jangan pernah kita menganggap menyelisih syariat itu perkara sepele. Jangan. Karena hal itu akan membawa kepada kebinasaan. Berjabat tangan laki dengan perempuan yang bukan mahram, hukumnya apa dalam agama kita? Haram. Sungguh ditusuk dengan hadid, dengan besi yang menganga, kepala seorang itu lebih ringan rasa sakitnya dibandingkan azab yang Allah siapkan bagi mereka yang berjabat tangan laki-laki yang bukan mahram dengan wanita yang bukan mahramnya. Cuma sekarang itu sudah disepelekan sekali. Oh, cuma jabat tangan saja kok enggak boleh. Makanya jangan negatif thinking terus ya, pikiran yang keras. Buruk salaman tok ora gelem. Hadirin kamu lakukan ini syariat. Syariat lebih tahu mana yang maslahat bagi manusia. Ketika hal yang seperti ini dilanggar, dianggap sepele, maka berujung pada perzinaan. Ini dia. Berjabat tangan tiap hari, karena sekantor mamanya, atau seperusahaan. Akhirnya, syahwat pun muncul. Pandangan harian, tiap melihat-lihat. Orang mengatakan dari mata turun ke hati. Dari hati turun lagi pak ke bawah. Terjadilah perzinaan. Itu semuanya kaum muslimin wala taqrabu zina. Tafsirnya panjang. Wanita harus begini kriterianya. Wanita kalau mau keluar rumah begini. Belum safar masih keluar rumah. Begini-begini aturannya. Laki-laki begitu ketat sekali agama kita. Untuk kemaslahatan siapa? Manusia. Coba kalau perzinahan itu merebak, akan lahir anak-anak hasil perzinahan. Tidak diketahui siapa bapak. Nasabnya rusak. Akan banyak kerusakan. Karena memang zina itu fahisyatan wa sa'a sabila. Wallahu alam bisawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Masih tinggal satu lagi apa? Nathul ibdi. Mencabut apa? Bulu ketiak. Itu juga termasuk dari sunnah Nabi. InsyaAllah dalam pertemuan akan datang. Kita masuk bab yang kelima dalam kitab kita. Fil wudu. Bab yang berkaitan dengan amalan wudu. Ini amalan yang wajib untuk kita ilmui. InsyaAllah dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Demikian bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.